بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: فلا يستريب عاقل أن هذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang berakal bahwa sifat-sifat yang digambarkan di dalam kitab Injil mereka la tantabiq illa ala Muhammad SAW. Tidak bisa diterapkan kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya sifat-sifat yang diceritakan dalam kitab-kitab Injil mereka, Injil Yohana atau Injil yang lainnya, tidak mungkin bisa diterapkan kecuali kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena sifat-sifatnya sangat persis. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ عَنِ اللَّهِ بِمَا هُوَ مُتَّصِفٌ بِهِ مِنَ الصِّفَاتِ وَعَنْ مَلَائِكَتِهِ وَعَنْ مَلَكُوتِهِ وَعَمَّا أَعَدَّ فِي الْجَنَّةِ لِأَوْلِيَائِهِ وَفِي النَّارِ لِأَعْدَائِهِ أَمْرٌ لا تحتمل عقول أكثر الناس معرفته على التفصيل. Karena penghabaran tentang Allah dan apa-apa yang dia tersifati dengannya, pemberitaan tentang malaikat-malaikat, pemberitaan tentang malakutihi, seluruh kerajaannya, wa amma a'addahu fil jannati li awliya'ih, dan apa yang telah dipersiapkan untuk para wali-walinya, yaitu surga, dan tentang neraka yang sudah dipersiapkan untuk musuh-musuhnya, itu adalah perkara yang tidak mungkin bisa dikhabarkan oleh akal manusia manapun. La tahtamil uqulu aktsarin nas, tidak mungkin akan bisa diceritakan oleh akal-akal manusia ala tafsil, secara rinci. Enggak mungkin dikhabarkan ma'rifatahu, pengenalannya terhadap berita-berita itu secara rinci, kecuali oleh seorang Rasul yang diutus. Siapa Rasul yang diutus setelah Nabi Isa? Enggak ada lain kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena disebutkan beritanya di dalam Injil mereka dengan sangat jelas. Silahkan mau pakai istilah apa, apakah istilah farqalit, atau istilah pembawa ilmu, atau istilah alim, atau istilah apa saja. Tetapi sifatnya yang penting. Apa sifatnya? Dia akan memberitakan tentang Allah dan malaikatnya. Dia akan memberitakan tentang surga dan neraka. Apakah ada yang memberitakan tentang Allah dan sifat-sifatnya? Yang memberitakan tentang surga dan neraka. Yang memberitakan, apakah ada selain Rasulullah SAW setelah Nabi Isa? Tidak ada. Demikian pula yang dikatakan tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu juga sifat Rasulullah SAW. Yang disebutkan dalam surat An-Najm dalam Quran kita. Wa innahu la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun nasa bima ya'rifun. Wada'u ma yunkirun. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Babul Ilm, bab man khassa bil ilmi qauman duna qaum, disebutkan ucapan Ali bin Abi Thalib, hadithun nas, ajaklah bicara manusia, bima ya'rifun, dengan apa yang mereka bisa pahami. Ajak bicara manusia dengan apa-apa yang mereka bisa pahami. Wada'u ma yunkirun, dan tinggalkan apa yang mereka ingkari, yang mereka tidak bisa memahami. Aturiduna an yukadzdzaballah wa rasuluh? Apakah kalian ingin agar Allah dan Rasulnya didustakan? Ikhwani fiddin a'azzakumullah, disuruh untuk menyampaikan pada manusia dengan apa yang mudah bagi mereka, apa yang bisa dipaham oleh mereka. Jangan perkara-perkara yang sulit yang mereka enggak bisa paham. Akhirnya nanti Allah dan Rasulnya yang akan diingkari. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian pula dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, hadithun nasa bima ya'rifun. Ma min rajulin yuhadith qauman bihadithin la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Saya ulangi ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma min rajulin, tidaklah ada seseorang, yuhadithu qauman, yang mengajak bicara manusia, bihadithin, dengan satu hadis, la tablughuhu uquluhum, hadis itu artinya pembicaraan. Tidaklah seseorang mengajak bicara manusia dengan pembicaraan yang tidak bisa dicapai oleh akal-akal mereka. Tidak bisa dipaham oleh akal-akal mereka. Tidaklah seorang menyampaikan satu pembicaraan yang tidak bisa diterima oleh akal-akal mereka. Atau tidak bisa dipaham oleh akal-akal mereka. Kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kalau menyampaikan berita yang susah dipaham dengan akal, biasanya orang akan mengingkari. Dan itu jadi fitnah. Wasa'ala rajulun Ibnu Abbasin. Ditanyakan pula oleh seseorang kepada Ibnu Abbas. Radiyallahu anhu. Alladhi khalaqa sab'a samawatin. Dialah yang menciptakan 7 langit. Wa minal ardi mithlahunna. Dan dari bumi juga seperti itu. Yatanazzalul amru bainahunna. Dan turunlah perintah Allah, urusan Allah di antara langit-langit dan bumi-bumi tadi. Ibnu Abbas ditanya tentang ayat ini. Qala, mayuminuka an law akhbartuka biha lakafarta. Kata Ibnu Abbas, apakah kamu tidak takut? Mayu'minuk, itu apakah yang menjadikan kau aman? Apakah yang menyebabkan kau bisa aman kalau aku beritakan kepadamu kemudian engkau kufur? Bagaimana? Artinya beliau tidak mau menjawab, khawatir salah, jatuh kepada kekafiran. Sehingga, kata beliau, apakah engkau tidak khawatir kalau aku habarkan padamu sesuatu kemudian engkau jadi kufur? Yani law akhbartuka bitafsiriha, yani kalau aku khabarkan kepadamu tafsirnya, la kafarta biha, saya engkau kemudian mengingkari. Wa kufruka biha takdzibun biha, dan kekafiranmu adalah mengingkarinya. Ditanya, Allah menciptakan 7 langit dan juga bumi sepertinya. Berarti bumi seperti langit, 7 juga. Ditanyakan, kalau aku bilang iya, bumi juga 7, kemudian engkau mengingkari, engkau kufur. Apakah engkau tidak merasa aman? Apakah engkau tidak khawatir? Apakah engkau tidak takut? Kalau aku jawab dengan jawaban, kemudian engkau mengingkari, dan engkau jadi kufur. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya kadang-kadang kita dicukupkan dengan berita global saja. Mengapa? Ketika dirincikan, jangan-jangan kita malah gak percaya. Apa iya begitu? Kalau kita gak percaya, kita jatuh ke dalam kekafiran. Itu bahayanya. Kemudian juga dikatakan, faqala lahumul masih, berkata kepada mereka al-masih, Isa bin Maryam, alaihissalam, inna li kalaman kathiran uridu an aqulahu lakum, walakinnakum la tastati'una hamlahu. Sesungguhnya aku punya ucapan yang sangat banyak, yang aku akan sampaikan, yang aku akan ucapkan kepada kalian. Walakinnakum, tetapi kalian tidak akan sanggup memikulnya. Lihatlah kesamaannya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ini? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abdullah bin Mas'ud, dan kepada Ibnu Abbas adalah ada beberapa ucapan-ucapan yang kalau disampaikan kepada orang yang tidak tepat, mereka gak sanggup memikulnya. Kalau disampaikan, bisa jadi sebagian mereka jadi kufur. Ada satu berita, ada satu ucapan yang kalau disampaikan kepada mereka, padahal hak. Tetapi kalau disampaikan kepada mereka, la yaj'al fi ba'dihim fitnah, akan jadi fitnah bagi sebagian mereka. Persis seperti ucapan Isa alaihissalam di kitab Injil mereka yang berkata, sesungguhnya aku punya banyak ucapan yang aku ingin sampaikan, tetapi kalian tidak akan sanggup memikulnya. Wa huwa as-sadiqul masduq fi hadha. Wa li hadha laysa fil Injil min sifatillahi ta'ala wa sifati malakutih wa sifatil yaum al-akhir illa umurun mujmalah. Dan itu ucapan yang benar. As-sadiqul masduq. Ucapan jujur dan dibenarkan. Oleh karena itulah, tidak ada di Injil tentang sifat-sifat Allah secara rinci. Enggak ada di Injil tentang sifat malakutih, sifat malaikat-malaikatnya, wa sifatil yaumil akhir, dan sifat hari kiamat, gambaran-gambaran hari kiamat. Tidak ada. Illa umurun mujmalah. Tidak ada kecuali perkara-perkara yang sifatnya global, mujmal, ringkas. Tidak dirincikan. Mengapa? Kata Isa, aku khawatir kalau aku rincikan mereka enggak akan sanggup memikulnya. Wa kadzalika Taurah, demikian pula kitab Taurat. Laisa fiha min dzikril yaumil akhir, tidak ada padanya sebutan yaumil akhir kecuali secara ringkas saja. Illa umurun mujmalah. Kecuali sesuatu yang sangat ringkas. Ma'anna Musa kana qad sahhala al-amr lil Masih. Padahal Musa telah memberikan kemudahan urusan ini kepada Al-Masih. Yani kepada Al-Masih Isa ibni Maryam alaihi salam. Demikian di dalam Injil Yohanna. Thumma qala, kemudian berkata, walakin idza jaa ruhul haqqi fadzaaka alladhi yursidukum. Setelah Isa mengatakan aku punya ucapan banyak, tapi aku khawatir kalian enggak sanggup memikulnya. Tetapi nanti, ini dalam Injil Yohanna. Tetapi nanti, kalau datang kepada kalian fadzaaka alladhi yursidukum, maka dialah ruhul haqq yang akan membimbing kalian kepada semua yang benar. Wa innahu yukhbirukum bikulli ma ya'ti. Sesungguhnya dia akan mengkhabarkan kepada kalian atas semua yang akan datang. Wa bi jami'i ma lir rabbi, akan mengkhabarkan semua tentang Rabb-nya. Perhatikan kalimat ini. Ini barakallahu fikum terjemahan letter lock dari Injil Yohanna. Disebutkan oleh Isa bahwasanya aku punya ucapan banyak tetapi kalian enggak akan sanggup memikulnya. Tetapi nanti kalau datang ruhul haq, di sini ruhul haq. Dalam kitab lain farqalid, di dalam kitab lain apalagi, julukannya memang beda-beda, lafadznya memang beda-beda. Wallahu ta'ala alam, karena mereka tidak terlalu menjaga lafadz, tidak terlalu menjaga lafadz, maknanya sering meriwayatkan secara makna saja, secara makna saja, secara makna saja. Akhirnya menjadi sekian banyak makna yang berbeda-beda atau berbanyak istilah yang berbeda-beda. Tetapi lihatlah sifatnya. Dia yang akan menghabarkan pada kalian semua itu. Ini ucapan-ucapan yang tadi tidak sanggup dipikul oleh kaum Nasrani dan Yahudi, maka akan dikhabarkan nanti oleh Nabi yang akan datang. Oleh orang yang akan datang. Oleh ruhul haq yang akan datang. Oleh farqolid yang akan datang. Nanti dia akan menghabarkan pada kalian bikulli mayati. Semua yang akan datang. Dan bijami'i ma lirab. Dan seluruh apa yang merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadalla hadha ala annal farqolid. Maka jelaslah dengan ini. Bahwa farqolid. Huwa alladhi yaf'al. Hada dunal Masih. Berarti yang akan melakukan adalah Farqalid, bukan Al-Masih. Melakukan apa? Menyampaikan berita-berita tadi. Wa kadzalika kan. Demikian pula kemudian terjadi, siapa yang mengkhabarkan berita-berita tentang langit, tentang surga, tentang neraka, tentang Allah dan sifat-sifatnya, tentang malaikat-malaikatnya, siapa? Tidak ada lain. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna Muhammadan sallallahu wasallam arsyadan nas ila jami'il haq. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing manusia ke seluruh kebenaran. Hatta akmalallahu bihiddin, sampai Allah sempurnakan agama ini. Wa atamma bihin ni'mah, sampai Allah sempurnakan agamanya. Ditandai dengan turunnya ayat terakhirnya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Walihada kana khatamal anbiya, karena sudah sempurna, maka jadilah Rasulullah SAW, jadilah agama ini sebagai penutup para nabi. Walihada kana khatamal anbiya. Oleh karena itulah bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Karena sudah sempurna. Sedangkan apa yang disampaikan Isa. Kata Isa, banyak ucapan yang belum aku sampaikan. Tapi aku khawatir kalian tidak akan sanggup memikulnya. Tetapi, di dalam Islam dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kalimat, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Artinya, Nabi adalah penutup para nabi, telah sempurna agama. Fa innahu lam yabqa nabiyyun ya'ti ba'dahu ghairuh. Karena tidak ada, Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan nabi pun selain beliau setelahnya. Lam yabqa nabiyyun, tidak tersisa satu nabi pun yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam. Wa akhbara Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi kulli ma ya'ti min ashratis sa'ah. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam benar-benar menyampaikan berita yang akan datang. Seperti berita ashratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Wal qiyamah, diberitakan pula tentang hari kiamat dengan berbagai macam ayatnya dalam Al-Qur'an. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Atau al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Atau la uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Atau idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu semua tentang hari kiamat. Sampai kemudian dikatakan amma yatasaalun anin naba'il 'adzim. Itu juga tentang hari kiamat. Dan juga al-hisab, hari perhitungan. Was-sirat, tentang jembatan siratul mustaqim yang akan dipancangkan nanti yaumul qiyamah. Wa waznil a'mal, ditimbangnya amal saleh. Wal jannah wa anwa'i na'imiha, dikhabarkan pula surga-surga dan semua kenikmatan di dalamnya. Wan-nar, dan digambarkan pula neraka. Wa anwa'i adabiha, dan berbagai macam adab-adabnya. Walihada, karena fil Qur'ani tafsilu amril akhirah. Oleh karena itulah di dalam Al-Qur'an ada rincian urusan akhirat. Wa dzikril jannati wan nar, sebutan tentang surga dan tentang neraka. Wa ma ya'ti, dan apa yang akan datang nanti. Umurun katsirah la tujad la fit Taurat wala fil Injil. Rincian seperti ini enggak ada, tidak dalam Taurat, tidak pula dalam Injil. Wa dzalika tasdiqu qaulil Masih, dan ini membenarkan ucapan Al-Masih. Innahu yukhbir bikulli ma ya'ti, bahwa orang yang akan datang ini akan mengkhabarkan semua yang akan terjadi. Wa dzalika yatadamman sidqal Masih, dan ini mengandung kebenaran dan kejujuran Al-Masih alaihi salam, wa sidqu Muhammad, dan kebenaran Nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza ma'na qawlihi ta'ala, dan inilah makna ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yakuluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Perhatikan kalimat ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya mereka dulu kalau diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena ucapan seorang penyair yang gila, kata mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat ayat berikutnya. Bal ja'a bil haqqi, bahkan beliau ini datang membawa kebenaran. Wa saddaqal mursalin, dan membenarkan para rasul. Jadi nabi terakhir ini membenarkan Nabi Isa, membenarkan nabi yang sebelumnya Nabi Musa, membenarkan para anbiya. Bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin, bahkan datang dengan kebenaran, dan sungguh dia membenarkan para rasul. Ai maji'uhu, maknanya adalah datangnya beliau ini pembenaran terhadap rasul. Datangnya nabi terakhir ini adalah pembenaran terhadap ucapan Isa dan ucapan Musa alaihi wassalam. Karena Musa telah berkata nanti akan datang nabi setelahku, Isa juga berkata nanti akan datang yang menjelaskan pada kalian, akan datang Farqalid, akan datang pembawa petunjuk, dan seterusnya. Ternyata benar. Berarti datangnya beliau, tasdiqun lirrusuli qablahu. Datangnya Rasulullah SAW terakhir ini, pembenaran terhadap para rasul yang sebelumnya. Fainahum akhbaru bimaji'ihi, karena mereka para rasul telah mengkhabarkan tentang kedatangannya. Fajaa kama akhbaru bih, kemudian benar-benar datang seperti apa yang mereka khabarkan. Berarti kan membenarkan mereka. Membenarkan berita yang mereka sampaikan. Akan datangnya seorang nabi. Akan datangnya seorang yang menjelaskan. Akan datangnya seorang yang mengenalkan Allah lebih rinci. Mengenalkan surga dan neraka hari kiamat lebih rinci. Ternyata benar-benar datang. Maka itulah pembenaran terhadap berita-berita para rasul. Fatadammana maji'uhu tasdiqohum. Maka datangnya beliau mengandung pembenaran terhadap ucapan-ucapan para nabi. Thumma syahidahu wa bisidqihim fasaddaqahum biqaulihi wa maji'ih. Kemudian dia mempersaksikan kejujurannya dan membenarkan ucapannya, dan juga membenarkan kedatangannya, benar-benar akan datang. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'athahu Allah baina yaday as-sa'ah, diutus oleh Allah sebelum hari kiamat atau di depan hari kiamat. seperti pada hadis bu'istu ana was-sa'ah kahataini, diutusnya aku dan hari kiamat itu seperti dua ini. Beliau asyara bi asbu'aihi, mengisyaratkan dengan dua jarinya, as-sababah wal wusta. Sababah jari telunjuk dan jari tengah, wal wusta dipermisalkan dengan dua jari ini. Aku dan hari kiamat itu seperti dua ini. Ini berdekatan, berdempetan. Setelah Nabi terakhir datang, terjadilah hari kiamat setelah itu. Wa kana idza dzakara as-sa'ah 'ala sawtihi wa ihmarra wajhuhu washtadda ghadabuh. Dan Nabi alaihi wasallam, kalau beliau memberitakan tentang hari kiamat, idza dzakara as-sa'ah 'ala sawtuhu, tinggi suaranya, wahmarra wajhuhu, memerah wajahnya, washtadda ghadabuh, dan bertambah dahsyat kemarahannya. Qala, beliau berkata, anan nadirul 'uryan, aku adalah pemberi peringatan penting. Saya terjemahkan pemberi peringatan penting, walaupun secara lafadznya bukan seperti itu terjemahannya. Lafadznya berbunyi, anan nadirul 'uryan, aku adalah pemberi peringatan yang telanjang. Apa maknanya? Dulu di zaman jahiliyah, kalau ada berita besar berkait dengan seluruh manusia, misalnya datangnya musuh yang akan menyerang mereka habis, maka orang yang memberitakan tadi dengan bertelanjang, melepaskan pakaian seluruhnya, kemudian berlari-lari sampai dia berkata kepada kaumnya, aku pemberi peringatan, aku pemberi peringatan, aku tidak dusta. Dan mereka paham, kalau dia dusta, tidak mungkin dia mau bertelanjang atau mau melepas pakaiannya sambil berlari-lari. Pasti ini perkara penting. Maka mereka pun akan berkumpul mendengarkan ada berita apa. Taib. Tetapi bergeser maknanya kalimat nadirul 'uryan. Bukan telanjangnya yang dibahas. Tetapi nadirul 'uryan adalah pemberi peringatan penting. Rasulullah SAW tidak melakukan apa yang dilakukan jahiliyah. Tetapi beliau mengatakan bahwa akulah pemberi peringatan penting, yang paling penting, yang dulu kalian juluki dan kalian pakai cara nadirul 'uryan. Fakhbara minal umur allati ta'ti fil mustaqbal. Maka beliau pun mengkhabarkan perkara-perkara yang akan datang di masa depan. Bima lam yati bihi nabiyun, dengan apa yang tidak diberitakan oleh para nabi. Tidak diberitakan oleh para nabi-nabi sebelumnya dan akan dikhabarkan oleh nabi terakhir ini. Kama na'atahu bihil masih. Berarti persis seperti yang disifatkan oleh al-Masih Isa di dalam catatan orang-orang Nasrani yang mereka beri nama Injil Yohana. Di mana al-Masih berkata di sana, innahu yukbirukum bikulli ma ya'ti. Sesungguhnya yang akan datang ini akan memberitakan pada kalian semua yang akan terjadi. Wala yujad misla hadza aslan an ahadin minal anbiya, dan tidak didapati yang seperti ini, yang memberitakan dengan rinci seperti ini, satu pun dari para nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Silakan lihat, enggak ada yang memberitakan dengan berita rinci tentang apa yang akan datang, tanda-tanda hari kiamat, hari kiamatnya, hari perhitungannya, hari ditimbangnya amalan mereka, tentang surganya, tentang nerakanya, tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang malaikat-malaikatnya, dan seluruhnya. La yujad misla hadha aslan an ahadin minal anbiya. Tidak ada yang seperti ini satu pun dari para nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fadlan an yujad an syai'in nazala an ala qalbi ba'dil hawariyin. Apalagi munculnya atau turunnya ke hati para hawariyin, murid-murid Isa. Para nabi saja enggak ada yang memberitakan berita seperti itu. Apalagi hawariyin, murid-murid Isa. Karena mereka, kaum Nasrani memaksudkan atau menyelewengkan maknanya bahwa yang akan datang itu adalah muridnya. Bukan Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang memberitakan berita-berita seperti Nabi Muhammad SAW. Enggak ada di antara para Hawariyin, para pengikut Isa atau murid-murid Isa. Enggak ada yang kemudian membawakan berita-berita rinci tentang hari kiamat. Berita-berita rinci tentang surga dan neraka. Berita rinci tentang sifat Allah dan Rasulnya. Enggak ada. Kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Wa aydan fa'innahu qala wa yu'arrifukum jami'a ma lirrabbi. Dan juga disebutkan bahwa dia akan mengenalkan pada kalian seluruh apa yang merupakan milik Rabb, hak penguasa. Itu dalam Injil. Wa yu'arrifukum jami'a ma lirrabb. Memperkenalkan pada kalian seluruh apa yang merupakan hak Rabb, hak Allah. Fabayana annahu yu'arrifun nas jami'a malillah. Maka diberitakan bahwa yang akan datang ini, farqalit ini, atau dengan istilah mereka, sahibul haq, pembawa kebenaran, atau sahibul huda, pembawa petunjuk, dan lain-lain dari julukan mereka, akan menjelaskan, akan merincikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jami' malillah. Seluruh apa yang merupakan milik Allah. Wadhalika yatanawal ma lillahi minal asma'i was sifat. Tentunya mencakup di dalamnya apa yang merupakan hak Allah, milik Allah dari nama-nama, sifat-sifat, af'alnya, wa ma lahu minal huquq, dan semua hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yajib minal iman, dan apa yang diwajibkan untuk mengimani dengannya. Dan apa yang wajib untuk kita imani tentang Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Bihaitsu yakunu ya'ti bihi jami'an lima yastahiqquhu Rabb. Di mana beliau akan datang dengan mengumpulkan semua yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza lam ya'ti bihi ghairu Muhammad. Yang seperti ini tidak ada satupun yang mendatanginya, yang mengerjakannya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahu tadammana ma jaa bihi. Karena sesungguhnya beliau termasuk yang datang dengannya Alkitab was Sunnah atau Kitab al-Hikmah. Fa innahu tadammana, yang demikian akan mengandung apa yang dibawa di dalam kitab dan hikmah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. نقتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا